Nostalgia masa berpacaran. Ya, tak dapat terlupakan, terbayang-bayang di mata, tak luput dari hancur hatiku.

Misera, misera, terasa misera, malam yang ceria, kita berdua, bulan bintang berseri-seri, menerangi jagat raya, seakan turun ke bumi, memandang kita. Sampai

Saro badan nasiki Kasmaran, mencari senyuman dalam impian. Oi, di manakah gerangan? Hias-hias dalam taman hati agar mewarna ceria mewangi. Tapi di mana senyummu yang mengundang rindu?

tanganku merayu pada dirimu. Ini semua ungkapan hatiku. Bukan bibir saja yang berbicara, engkau permata di dalam hidupku. Hanya satu pintaku, terimalah cintaku. Ada cinta karena dirimu, oh ada rindu karena senyum. Hatimu seperti hatiku yang selalu ingin memilikimu. Ada cinta karena dirimu. dendangkan lagu tentang cinta. Di tengah malam, di tepi jalan, aku dendangkan lagu tentang cinta. Cintaku yang gagal, yang tersisi karena harta. Sakit kekasih hati yang aku danda, kini telah jadi miliknya

masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Selalu.

informasi cintaku rela berkorban. Meskipun hari berganti, keminggu berganti bulan, cinta suci tak hilang ditelan zaman. Mari kita pugar satu hati satu rasa. Mulai hari ini, esok lusa dan seterusnya. Susah senang sama-sama. Reformasi cintaku rela berkorban. Meskipun hari berganti, keminggu berganti bulan, cinta suci tak hilang ditelan zaman. Mari kita pugar satu hati satu rasa. Mulai hari ini, esok lusa dan seterusnya. Sama-sama. Panggung seni di sini, aku menyanyi dan engkau yang menari gembira berbagi rasa. Di taman ini ku jadikan memori. Di sini hidupku gairah lagi terhapus rana dan duka. Sepasang muda mudi memadu cinta, membangkitkan gairah selera muda. Sepasang anak kecil berlari-lari hidupku gairah lagi terhapus rana dan selamanya. Di taman ini ku jadikan memori asmara, karena di sini